Sesungguhnya, rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibakah Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.